Mitra bisnis, pemerintah berencana merubah tarif PPh UKM dengan omset antara 300 juta hingga 4 miliar rupiah setahun, yang saat ini 12,5% dari laba bersih menjadi sekitar 3 hingga 5% dari omset. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan pajak bagi UKM. Selain itu, pemerintah juga akan menyederhanakan SPT bagi UKM sehingga pendapatan pajak dari sektor ini yang saat ini relatif masih rendah akan dapat meningkat. Di sisi lain, UKM juga membutuhkan insentif agar dapat lebih mudah untuk cepat berkembang. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Fokus UKM Indonesia, Syahnan Palipi. Pak Syahnan, apa komentar Anda? Kalau saya sih melihat bahwa Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008 itu kan tujuannya untuk membedakan pengusaha besar dengan pengusaha mikro kecil menengah. Nah, perbedaan itu kalau dari aspek pengenaan atau katakanlah mungkin beban pajak, menurut saya kalau UKM ini disetarakan dengan pengusaha besar, ya kapan dia bisa bersaing dengan kawan-kawan lain itu? Jadi yang terjadi banyaknya itu adalah teman-teman di UKM ini dibuat satu keranjang dengan teman-teman di perusahaan besar. Jadi saya suka ibaratkan ini, ketimun dengan duren. Bayangkan kalau ketimun dalam satu keranjang dengan duren, apa yang terjadi gitu? Hancur berantakan tuh. Lalu bagaimana dengan rencana perubahan ini? Menurut saya ya, yang kurang menarik gitu ya. Kurang menarik gitu menurut saya. Kenapa? Karena ya disamakan sesama UKM saja kita tahu itu banyak sekali katakanlah yang sangat bervariasi kemampuannya, walaupun mungkin beberapa UKM sudah mampu, beberapa UKM belum. Mungkin dibedakan nanti dari penyerapan tenaga kerjanya, dari lama bisnisnya, dari jenis bisnisnya gitu ya. Karena kalau semua diterapkan sama, sekali lagi saya bilang itu kurang memberikan insentif gitu. Sebenarnya apa yang diharapkan UKM dari perpajakan? Jadi kalau ada insentif dari perpajakan yang katakanlah sangat bermanfaat untuk menjadi insentif bagi kawan-kawan UKM, kita berharap ini kesempatan usaha mikro kecil menengah untuk bisa katakanlah mempersiapkan diri bersaing dengan teman-teman pengusaha besar. Dan ini kan sebetulnya menjadi salah satu harapan dari Indonesia. Seperti kita ketahui, negara kita itu kan nggak mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak. Maka UKM inilah tempat untuk sedikitnya gitu ya, sementara atau bahkan juga mungkin nanti bisa menjadi harapan dari orang banyak, melahirkan pengusaha-pengusaha yang justru bukan mencari kerja, tapi katakanlah meng-create sebuah lowongan pekerjaan gitu. Nah kalau itu yang mereka bisa lakukan dengan insentif pajak, kan membantu pemerintah. Demikian Syahnan Palipi, saya Dinda Natasha.